Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khotoya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah, wawafikni amalan sholihah, wahab lana rizqan halalan, watub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi ampunanmu ya Allah, Engkaulah yang maha agung lagi penguasa jagat raya. Ampunilah kami ya Allah dari dosa kehilafan. Ilahi Rabbi, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Tuntunlah kami dengan petunjukmu agar kami senantiasa beramal soleh. Karuniakanlah kami rizki yang halal. Terimalah taubat kami ya Allah, taubat yang setulus-tulusnya. Astaghfirullahaladzim.